Pernah ku sadari, kini tiada pernah ku sesali. Dalam pesona, dalam tatapanmu, hatiku dan jiwaku telah berpadu bersamamu. Hari-hari indah ku lalui, bunga-bunga cinta pun bersemi. Hanya denganmu ku ingin membagi ceriaku, harapanku bersama hangatnya mentari. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari. Getar-getar rasa nada-nada asmara di dalam hati ini. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari menyapa selamat datang cinta. Hanya denganmu ku ingin membagi ceriaku, harapanku bersama hangatnya mentari. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari. Getar-getar rasa nada-nada suara di dalam hati ini. Aku tak kuasa dan tiada mungkin ku hindari suara dari sanubari menyapa selamat datang cinta. Selamat datang cinta.